Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-14 pada kitabus shalah, yaitu al-babur rabi'a asyara fi salatil kusuf wa fihi masail, tentang salat kusuf, tentang salat kusuf wa fihi masail. Pada bab ini ada beberapa pembahasan. Barakallahu fikum. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'riful kusuf wal hikmatu minhu. Definisi kusuf, apa itu kusuf? Dan hikmah, hikmah, sebab atau tujuan terjadinya kusuf. Al-kusufu huwa inhijabu daw'i ahadi an-nayyiraini asy-syamsi wal qamar. Kusuf adalah terhalanginya cahaya salah satu dari dua sumber cahaya, yaitu matahari dan bulan. Terhalanginya cahaya salah satu dari sumber cahaya matahari dan bulan. Bisababi ghairi mu'tadin, dikarenakan atau disebabkan sebab yang tidak biasa. Disebabkan oleh sebab yang tidak biasa. Ini definisi dari kusuf secara bahasa. Jadi kusuf adalah terhalanginya cahaya dari matahari dan bulan dikarenakan sebab yang tidak biasa. Di sana ada sebab yang biasa, barakallahu fikum, seperti terbenamnya matahari atau terhalangi oleh kabut atau awan yang tebal, barakallahu fikum, sehingga cahaya dari matahari atau bulan tidak terlihat atau terhalangi dari kita. Adapun kusuf, kalau yang tadi kita sebutkan itu tidak dinamakan dengan kusuf, walaupun cahaya dari matahari dan bulan tersebut terhalangi, akan tetapi sebabnya adalah sebab yang biasa, setiap hari bisa kita lihat dan kita rasakan. Adapun kusuf, terhalangi cahaya matahari dan bulan dikarenakan sebab yang tidak biasa. Apa sebabnya? Barakallahu fikum. Kalau pada gerhana matahari terhalangi oleh bulan, barakallahu fikum. Adapun pada gerhana bulan, cahaya matahari tidak sampai ke bulan dikarenakan terhalangi oleh matahari atau bumi, terhalangi oleh bumi, barakallahu fikum. Ini sebab terjadinya khusuf indal falakiyin ahlul falak. Indal falakiyin ahlul falak, barakallahu fikum. Akan tetapi di sana ada sebab syar'i. Sebab syar'i, barakallahu fikum, terjadinya khusuf yang mana kita tidak mengetahuinya kecuali dari jalan wahyu. Barakallahu fikum. Dan banyak ashabul falakiyin yang tidak mengerti akan sebab khusuf tersebut. Wasababu syar'i dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wasababu syar'i huwa takhwifullah li'ibadihi. Sebab syar'i terjadinya khusuf adalah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Allah ingin mengingatkan hamba-hambanya akan kebesaran dan kemuliaan dan keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi, nah, matahari dan bulan, semuanya adalah makhluk Allah, makhluk yang besar, yang sewaktu-waktu cahayanya bisa Allah redupkan, cahayanya bisa Allah redupkan, dan Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk melakukan lebih atau kurang dari kejadian tersebut. Sehingga hal ini harus menimbulkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kejadian-kejadian tersebut. Jadi ini sebab syar'inya adalah takhwifullah. Hal ini sebagaimana? Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang sahih 6 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, inna syamsa wal qamara ayatani, sebagaimana yang disebutkan di sini, wal kusuf bimakna wahid. Jadi khusuf dan khusuf maknanya sama. Yang pertama pakai kaf, yang kedua pakai kha. Naam. Wa yuhaddithullahu azza wa jalla dzalika takhwifan li'ibadihi. Ini sebab syar'inya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian tersebut dalam rangka untuk memunculkan rasa takut kepada hamba-hambanya, rasa takut pada diri hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'u ilaihi subhana, sehingga mereka kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan yang benar, bertaubat kepada Allah azza wajal. Ini sebab syar'inya. Dalilnya adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih wa innama yukhawifullahu bihima ibadahu. Sesungguhnya matahari dan bulan, salah satu dari tanda kebesaran, dari tanda-tanda kebesaran Allah azza wajal, yang mana cahayanya tidak tertutup dikarenakan kematian seseorang atau kelahiran seseorang, yang mana cahaya dari kedua makhluk tersebut tidak tertutup atau terhalangi dikarenakan kematian seseorang, ataupun bukan dikarenakan kelahiran seseorang. Wa innama yukhawwifullahu bihima ibadahu. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian tersebut untuk memunculkan rasa takut kepada atau terhadap hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Hukmu salatil khusuf wa daliluha. Hukum dari salat khusuf. Naam, dan dalilnya. Jadi boleh kita nyebutnya dengan khusuf pakai kaf, dan boleh menyebutnya dengan khusuf, dengan khusuf pakai kha. Nah, maknanya wahid, maknanya sama, satu, yaitu terhalanginya cahaya dari matahari dan bulan dikarenakan sebab yang tidak biasa, sebab yang tidak biasa. Barakallahu fikum. Dari definisi ini mengeluarkan terhalangi cahaya matahari dan bulan disebabkan oleh sebab-sebab yang biasa terjadi, yang biasa terjadi seperti awan, kabut, dan yang semisalnya. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, hukum dari salat khusuf dan dalilnya. Wa salatul khusuf wajibatun 'ala ma sarraha bihi Abu Awana fi sahihihi wa hukiya an Abi Hanifah wa ajraha Malik majral jumu'ah Wa qawwa Ibnu Al-Qayyim rahimahullah al-qawla bi wujubiha wa ayyadahu Syekh Ibnu Utsaimin wa dzalika li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha wa kharaja faza'an ilaiha wa akhbara annaha takhwifun lil ibadi. Perhatikan di sini bahwa salatul khusuf wajib. Hukumnya wajib. Naam, hukumnya wajib dan banyak para ulama yang enam menyatakan tentang wajibnya hukum dari salat khusuf. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan di sini. Belum lama terjadi khusuf, khusuf al-qamar, barakallahu fikum, dan kita melaksanakan salat di sini. Jamaahnya enggak, barakallahu fikum, lebih sedikit dari satu shaf. Naam. Barakallahu fikum. Padahal banyak dari ulama yang berpendapat bahwa wajibnya salat al-khusuf. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Awanah di dalam sahihnya dan dinukilkan dari Abu Hanifah. Abu Hanifah, barakallahu fikum. Dan al-Imam Malik menganggap salatul khusuf seperti salat Jumat hukumnya. Dan al-Imam Malik menganggap salat khusuf seperti salat Jumat, yang tidak diragukan lagi kewajiban dari salat Jumat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa salat khusuf itu wajib. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa salat khusuf itu wajib. Dan inilah yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin barakallahu fikum rahimahullah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalilnya apa? Ini dalilnya disebutkan di sini, wa dzalika. Yang demikian itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, memerintahkannya. Nabi memerintahkannya. Wa kharaja faza'an ilaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat khusuf, terjadinya khusuf, beliau keluar dengan tergesa-gesa. Beliau keluar dari rumahnya tergesa-gesa. Sambil tergesa-gesa dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumumkan as-salatu jami'ah. Innas-salata jami'atun atau as-salatu jami'atan. Barakallahu fikum. Salat. Nabi mengajak salat dan memerintahkan untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Dan Nabi keluar dengan tergesa-gesa seperti orang kaget. Nah, seperti orang kaget. Wa akhbara annaha takhwifun lil ibad. Dan bahwasanya dan Allah Subhanahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa kejadian khusuf tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian tersebut dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut pada diri hamba-hambanya terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nam di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Nam Syarhul Mumti' ini adalah syarah dari kitab Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni'. Penulis Zadul Mustaqni' adalah salah satu barakallahu fikum kakek buyut dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Apa bahwa disebutkan di dalam kitab Zadul Mustaqni' hukum dari salat khusuf itu sunnah bukan wajib. Bukan fardu ain dan juga fardu kifayah, akan tetapi sunnah. Sehingga oleh karena itu kalau seandainya ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan dosa. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, wa huwal masyhur indal ulama, Inilah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Wa qala ba'du ahli al-'ilm innaha wajibah. Berkata sebagian ahlul ilm bahwa salat kusuf itu hukumnya wajib, dikarenakan Nabi SAW mengatakan idza ra'aitum dzalika fasallu. Apabila kalian melihat yang demikian, yaitu kusuf, maka tegakkanlah salat. Hadis yang sahih. Naam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dan yang lainnya. Kemudian Asy-Syaikh menukilkan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya As-Shalah, wa huwa qaulun qawi. Ini adalah pendapat yang kuat. Ai al-qaula bil wujub. Pendapat yang mengatakan wajibnya, wa shadaqa. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan bahwa Ibnu Al-Qayyim telah benar di dalam pendapatnya rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, ini dalilnya, dikarenakan Nabi memerintahkannya di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadis riwayat Muslim, idza raaitum syai'an min dzalika fasallu. Apabila kalian melihat kejadian demikian maka laksanakanlah salat, hatta yanjali, sampai khusufnya itu hilang, sampai gerhananya itu selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Itu dalil yang pertama, wa kharaja fazi'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika melihat khusuf tersebut untuk melaksanakan salat dengan tergesa-gesa. Seperti orang kaget. Nah, dengan tergesa-gesa. Wa qala innaha takhwifun. Dan beliau mengatakan bahwa kejadian ini Allah ciptakan, Allah jadikan dalam rangka untuk memunculkan rasa takut pada diri barakallahu fikum hamba-hambanya terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan setelah sholat Nabi melakukan khutbah yang luar biasa, khutbah yang sangat tegas, khutbah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nabi di dalam khutbah pada sholat khusuf tersebut. Dan pada khutbah tersebut uri wa uridat alaihil jannatu wan nar, ditampakkan kepadanya surga dan neraka. Nah, sehingga kejadiannya itu merupakan kejadian yang sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai Allah menampakkan surga dan neraka di dalam khutbah salat khusuf. Wa kullu hadhil qara'inil 'azimah tusyir bi wujubiha. Dan semua dalil-dalil yang kita sebutkan tadi yang di atas, qara'in yang 'azimah, qarinah-qarinah yang besar, barakallahu fikum, tidaklah memunculkan sebuah hukum melainkan hukum wajib. Li'annaha qara'in 'azimah, dikarenakan qarinah-qarinah yang dimunculkan yang disebutkan tadi merupakan qarinah-qarinah yang besar. Walau qulna innaha laysat biwajibatin. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib. Kalau seandainya, kata Syekh, kita diajak berdiskusi oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa salat khusuf itu tidak wajib. Wa innan nasa mawujudil khusuf idza tarakuha ma hadzal amri minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'kid fala itsma alaihim lakana fi hadza syai'un minan nadhar. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib dan orang-orang ketika melihat khusuf barakallahu fikum dia meninggalkan salat khusuf, tidak melaksanakannya, padahal ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penekanan-penekanan qarinah-qarinah yang besar tentang kewajiban dari salat ini, kemudian kita katakan bahwa orang yang meninggalkannya tidak berdosa, barakallahu fikum, lakana fi hadza syai'un minan nadhar, maka yang seperti ini ada sesuatu yang aneh yang perlu dibahas. Kaifa yakunu takhwifan tsumma la nubali wa ka'annaha amrun adi. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kejadian tersebut tujuannya adalah untuk memunculkan rasa takut, kemudian kita tidak peduli ketika terjadi kejadian tersebut dan kita menganggap ini adalah suatu hal yang biasa tanpa kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana rasa takut ketika terjadinya kejadian tersebut? Wa takhwif, at-takhwif yastad'i khaufan. Kemudian beliau melanjutkan, takhwif dari Allah Azza wa Jal dengan memunculkan kejadian tersebut mengharuskan hamba-hambanya itu takut kepada Allah. Wal khawfu yastad'i imtithalan li amrin nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wal khawf, rasa takut mengharuskan bagi kita untuk menjalankan perintah Nabi SAW. Rasa takut, dengan adanya rasa takut mengharuskan bagi kita untuk menjalankan sebuah perintah. Dan orang-orang yang menganggap bahwa salat khusuf hukumnya sunnah, mereka berdalilkan dengan beberapa dalil, diantaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-hadits al-masyhur fi qissatil ladzi jaa yas'alu 'anil Islam. Hadis yang masyhur yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah tentang seseorang yang datang kepada Nabi bertanya tentang Islam dan amalan-amalan di dalam keislaman yang diwajibkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepadanya bahwa diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Nabi mengatakan, hal alayya ghairuha, tidak ada, kata Nabi, illa antatawwa'a, apakah masih ada sholat yang wajib untuk saya amalkan? Dia bertanya lagi kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan tidak. Naam, tidak ada, kecuali kalau kamu melakukan sholat yang hukumnya sunnah. Nah, kecuali kamu melakukan sholat yang hukumnya sunnah. Orang tadi bertanya tentang ibadah yang diwajibkan, kemudian Nabi menjawab di antaranya yaitu sholat wajib 5 waktu. Kemudian orang tadi bertanya apakah ada lagi sholat yang harus saya kerjakan. Nabi menjawab tidak ada, kecuali kamu melakukan sholat tatawu atau sholat sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman di akhir kehidupan beliau, yaitu pada tahun ke-10, pada tahun ke-10 6 setelah hijrah, Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, pesan yang harus disampaikan di dalam dakwahnya. Akhbirhum bi annallaha farada alaihim khamsa salawatin. Khabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan salat yang lainnya. Tidak menyebutkan salat yang lainnya. Nah, mereka mengatakan hadzanil haditsani wa amsaluhuma la yadullani ala annal amra yadullani ala annal amra bis salati fil khusufi lil istihbab wa laysa lil wujub. Mereka mengatakan, orang-orang yang berpendapat bahwa salat khusuf itu sunnah bukan wajib, dua hadis ini dan yang semisal dengan keduanya menunjukkan kepada kita bahwa perintah untuk melaksanakan sholat pada sholat khusuf, maksud perintahnya itu adalah lil istihbab, bukan untuk kewajiban. Nabi memerintahkan melaksanakan sholat khusuf bukan untuk diwajibkan, akan tetapi dengan hukum istihbab, hukum sunnah, mustahabbah, bukan dalam rangka untuk sebuah kewajiban. Barakallahu fikum. Karena di dalam hadisnya, dua hadis yang kita sebutkan tadi, kata mereka, Nabi SAW ketika ditanya sholat apa lagi wahai Rasul, tidak ada selain dari sholat 5 waktu, kecuali kalau kamu sholat sunnah. Kemudian ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi hanya berpesan kepada Mu'adz bin Jabal untuk disampaikan kepada ahlul Yaman agar mereka mengamalkannya, diantaranya adalah sholat lima waktu dan tidak ada lagi sholat yang lainnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi pendalilan dari dua hadis ini dibantahkan oleh orang-orang dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa sholat kusuf itu wajib. Mereka mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara shalawatil khamsa li'annaha al-yawmiyah allati tataqarrar fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Barakallahu fikum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan salat lima waktu itu dikarenakan itu adalah amalan salat yang diwajibkan rutinitas setiap hari yang berulang setiap waktu dan setiap tempat setiap hari untuk yang harus kita jalankan. Adapun salatul khusuf dan yang semisal dengannya, fa innaha tajibu bi asbabiha, itu diwajibkan dikarenakan sebab-sebabnya. Diwajibkan dikarenakan ada sebab-sebabnya. Nah, jadi sholat khusuf itu tidak sama dengan sholat lima waktu. Sholat lima waktu walaupun sama-sama diwajibkan, kata mereka yang berpendapat bahwa sholat khusuf itu wajib, tapi tidak sama pengertiannya, sehingga oleh karena itu tidak bisa dalil tadi dijadikan sebagai dalil tentang sunnahnya hukum dari sholat khusuf. Karena hadith yang pertama yaitu tentang orang yang bertanya kepada Nabi dari hukum-hukum Islam, kemudian hadith yang kedua tentang kisah Mu'ad bin Jabal, Nabi SAW hanya memberitakan kepada Mu'ad bin Jabal dan orang yang bertanya tersebut tentang kewajiban sholat lima waktu. Hanya itu saja. Kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan sholat lima waktu saja? Barakallahu fikum. Karena ini adalah sholat yang diwajibkan secara rutinitas setiap hari. Di mana saja, di tempat saja, di tempat mana saja diwajibkan untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Adapun sholat khusuf berbeda. Walaupun sama-sama wajib, tapi berbeda. Karena sholat khusuf itu diwajibkan dikarenakan sebab. Nah, dikarenakan sebab seperti sholat Idul Fitri diwajibkan setelah berakhirnya bulan Ramadan, Idul Adha ketika barakallahu fikum ketika bertepatan dengan musim haji. Nah, dan ibadah-ibadah sholat wajib yang lainnya seperti sholat jenazah. Nah, diwajibkan karena adanya jenazah. Nah, yaitu fardu kifayah. Tapi wajib, bukan mustahab. Barakallahu fikum. Begitu pula salat nazar, seperti begitu pula salat nazar. Kata mereka, wali hadza law nazara al-insan an yusalli raka'ataini la wajaba alaihi an yusalli ma anna laysat minas salawatil khams. Maka oleh karena itu kalau seandainya seseorang bernazar untuk melaksanakan sholat dua rakaat, maka diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan sholat tersebut. Padahal sholat dua rakaat tersebut bukan bagian dari sholat lima waktu. Akan tetapi diwajibkan. Sebabnya apa? Dikarenakan nazar. Jadi jangan disamakan antara sholat lima waktu dengan sholat khusuf. Kewajiban sholat lima waktu itu sifatnya rutinitas setiap hari dan di mana saja wajib. Akan tetapi sholat khusuf itu diwajibkan dikarenakan ada sebabnya. Barakallahu fikum. Dan juga ikhwani fiddin, kalau seandainya kita berdalilkan dengan dua hadith yang kita sebutkan tadi bahwa sholat khusuf itu hukumnya tidak wajib atau sunnah, hukumnya sunnah mustahabbah. Kalau seandainya kita berdalilkan dengan dua dalil tersebut tentang sunnahnya salatul khusuf, barakallahu fikum, maka otomatis kita akan berpandangan tentang hukum dari salat enam, barakallahu fikum, salat hari raya, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat jenazah, bahwa hukum dari salat-salat tersebut hukumnya mustahab atau sunnah. Nah, kalau berdalilkan dengan dua hadis tersebut, konsekuensinya demikian. Kita akan meyakini juga salat-salat yang lain seperti salat barakallahu fikum, salat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, salat jenazah, bahwa hukumnya mustahab bukan wajib. Karena tidak disebutkan di dalam dua hadis tadi, baik hadis yang pertama ataupun hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini konsekuensinya. Barakallahu fikum. Wa hadzal qawlu, kata Syekh, qawiyun jiddan, wala ara annahu yasuhu an yara an-nasu kusufasy-syamsi awil qamari thumma la yubaluna fihi. Kullun fi tijaratihi, kullun fi lahwi, kullun fi mazra'atihi, fa hadza syai'un yukhsha an tanzila bisababihi al-uqubatu allati anzarana Allahu iyyaha bihadzal kusuf. Ini adalah pendapat yang sangat kuat sekali, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wala ara, dan saya tidak melihat, dan saya tidak barakallahu fikum, dan saya tidak melihat dan meyakini bahwa diperbolehkan bagi seseorang ketika dia melihat khusuf terjadi kemudian dia barakallahu fikum tidak mementingkannya. Masing-masing dari mereka ada yang sibuk dengan perdagangannya, ada yang sibuk dengan perbuatan sia-sianya, ada yang sibuk dengan barakallahu fikum ladangnya dan selainnya. Maka yang seperti ini dikhawatirkan, kata Syekh, dikhawatirkan akan turun hukuman dari Allah, siksaan dari Allah, yang mana hukuman tersebut sudah Allah peringatkan kepada kita dengan terjadinya gerhana-gerhana tersebut, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Fal qawlu bil wujubi aqwa minal qawli bil istihbab. Pendapat yang mengatakan wajib itu lebih kuat dari pendapat yang mengatakan mustahab. Barakallahu fikum. Dan ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya fardu kifayah. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat wajibnya salatul khusuf. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Abu Abdurrahman Al-Albani rahimahullah berpendapat wajibnya salatul khusuf. Beliau banyak menukilkan perkataan-perkataan dari kalangan ulama, diantaranya adalah Abu Awanah, Az-Zain Ibnul Munayyir, Abu Hanifah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Beliau juga menukilkan pendapat dari Ibnu Huzaimah, bahwa Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya condong untuk mengatakan wajibnya salatul khusuf. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa huwal arjah dalilan lima ya'ti. Pendapat yang mengatakan wajibnya salatul khusuf ini lebih rajih, kata beliau, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Innal qawla bis-sunniyah faqad fihi ihdarun lil awamiril katsirah allati ja'at anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi shalah duna ayyi sarifin laha an dalalatiha al-asliha ala wa huwa al-wujub. Karena pendapat yang mengatakan hukum dari salat khusuf itu sunnah mustahab saja, ini pada pendapat ini menelantarkan perintah-perintah yang banyak yang datang dari Nabi SAW tentang salat ini, tanpa adanya yang memalingkan perintah tersebut. Karena hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib, kecuali kalau di situ ada sharif yang memalingkan perintah tersebut menjadi mustahab, barakallahu fikum. Dan juga Syekh menukilkan pendapat dari Imam Asy-Syaukani di dalam Sailul Al-Jarrar, dan juga Siddiq Hasan Khan juga berpendapat tentang wajibnya Salatul khusuf, salatul khusuf. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwan fillah, nam pendapat yang mengatakan wajibnya salatul khusuf sangat kuat sekali, dalil-dalilnya juga sangat kuat. Barakallahu fikum, inilah pendapat yang didukung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah, dan sebelumnya nam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ibnu Qayyim dan para ulama al-mutaqaddimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu nam sangat dianjurkan bagi kita semua untuk tidak menyepelekan ketika terjadinya al-khusuf, dan bagi kita semua untuk berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di sini, kharaja faza'an, keluar terkaget-kaget, tergesa-gesa untuk menjalankan salatul khusuf, untuk mengamalkan salatul khusuf. Bahkan Nabi memerintahkan dan diumumkan, innas salata jami'atan, salat berjamaah, salat berjamaah. Dan di akhir salat beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat tegas, khutbah yang sangat agung. Barakallahu fikum. Dan di dalam khutbah tersebut diperlihatkan kepada beliau al-jannah wan-nar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, tentunya di sana masih banyak para ulama yang berpendapat tentang sunnahnya dari hukum salatul khusuf. Namun kita di sini hanya bisa menyampaikan pendapat-pendapat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.